Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku bersaudara. Anggur merah yang selalu memabukkan diri, anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyuman. Dahsyatnya.